Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Jadi yang benar menyampaikan pendapat A tentang tetap memperlakukan hukum sebagaimana zahirnya. Ya, dipanggil klarifikasi, klarifikasi. Apabila pemimpin yang baru ditanyai, ada klarifikasi. Kenapa? Ngomong demikian. Ada. Nabi tahu apabila pemimpin yang baru ya kayak gitu. Yang lama orang singkong masuk Islam sudah lama, sudah di muka masuk ekor. Tapi enggak menutupi dirinya dengan mengatakan ah masa ekor misalnya bikin apa ekor. Meskipun demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memperlakukan aturan yang ada perintah dicek, ada perintah dicek. Dia berusung pasti sudah kalah. Jadi tidak punya saksi. Oh yang dia kerjakan dengarkan dia sendiri. Yang dengar omongan Abu Lubaid dia sendiri. Maka Abu Lubaid maka saya tidak punya saksi. Yang dituduh sudah bersumpah. Sudah selesai. Siapa yang menang? Abu Lubaid menjalur. Maka ini satu hal yang sangat berat bagi Zaid, psikologi Zaid. Namun inilah tuntutan hukum ya ini. Apabila berubah bin Jalan tidak salah, Zaid namanya saksi ya sudah. Setelah turun ayat tersebut, Bapak Al-Zaid menghadapi memanggil mereka supaya Nabi memohonkan ampun untuk mereka. Kita wali bertobatlah dan nanti akan aku mintakan ampunan kepada Allah. Setelah turun maka mereka memelintirkan kepala mereka. Dan pada saat perang jatuh, maka Nabi memerintahkan orang-orang munafik untuk berangkat, kamu tanpa sebagaimana Nabi memerintahkan berangkat orang-orang munafik. Maka sebagai orang munafik berangkat bersama Nabi, sebagai lagi tidak berangkat dan tetap berada di kota Madinah. Maka Nabi lagi nasrul ma'amu dan diantara orang-orang munafik yang berangkat bersama Nabi manhamna. Ada orang yang menurut keinginan ikut berisi untuk membunuh Nabi SAW di tengah jalan. Caranya mereka berkeinginan untuk melepas hijab ya, untuk melepas tali kekang untuk Nabi SAW. Tujuannya supaya Nabi terjatuh di sebuah lembah yang ada di sana ketika itu. Maka datanglah wahyu. Ketika itu yang bersama Nabi adalah Hudzaifah bin Yaman. Fa'ata ila Hudzaifah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita rahasia kepada Hudzaifah makhum tentang nama-nama orang munafik. Ketika itu disampaikan kepada Hudzaifah ini daftar nama-nama munafik si A, si B, si C dan seterusnya. Oleh dzalika yufa'a karena itu katakanlah sebutlah sebuah sahih sendiri. Hudzaifah adalah pemilik rahasia yang tidak mengetahui rahasia tersebut selain Hudzaifah. Dan Hudzaifah pun adalah seorang yang aman. Nabi sebutkan nama-nama orang munafik dan Nabi ceritakan, Nabi sampaikan sebagian yang berceritakan pada siapapun. Maka Hudzaifah pun menyimpan sebuah rahasia Nabi, rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakannya kepada siapapun sampai akhir hayatnya. Kalau sempat tadi kebun sahih, bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih? Oleh karena itu maka para sahabat yang lain semacam Umar, ketika ada orang meninggal dunia, maka Hudzaifah yang jadi telah hukum. seorang qadhi, seorang hakim tidak bisa menetapkan hukum, memutuskan hukum jika yang tahu adalah dia, karena dia hakim, karena dia qadhi. Qadhi memberikan hukum berdasarkan laporan orang lain. Adapun jika yang laporan itu dirinya sendiri kepada dirinya sendiri, ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum. Nabi tahu orang munafik, namun yang tahu hanyalah Nabi sendiri, dan Nabi yang memutuskan, yang punya kewenangan untuk memberikan keputusan. Maka Nabi qadhi, dan yang tahu masalah Nabi sendiri. Nabi tidak bisa memutuskan perkara. Berpihaklah maka dengan hal ini, yaitu dengan kita bedakan antara imam zahir, yang imam zahir ini menyebabkan berlakunya hukum-hukum Islam di dunia, dan iman batin yang menjadi sebab seorang itu jadi penghuni surga. Rasanya imam zahir tidak mengharuskan adanya iman batin. Contohnya orang munafik. Maka dengan penjelasan ini yang harus jawab, maka nampaklah jawaban untuk bagi subhat yang banyak yang disampaikan fihadal maqam dalam kondisi ini. Karena banyak dari orang-orang belakangan maka kita tidaklah tersisa tentang orang-orang yang memakai Islam menurut mereka kecuali dua saja. Orang Islam yang adil, yang baik agamanya, dan orang Islam yang fasik. Mereka berpaling dari manusia jenis ketiga, yaitu orang-orang yang munafik. Orang yang menampakkan keislaman itu ada tiga. Menampakkan keislaman bohongan, itulah munafik. Menampakkan keislaman tulang, ini ada dua macam. Ada yang baik Islamnya, ada yang jelek Islamnya, alias fasik. Dan orang munafik itu sejak dulu ada dan akan selalu ada sampai kiamat. Dan kemunafikan itu cabang yang banyak, dan para sahabat pun khawatir kemunafikan atas diri mereka, bagaimana telah kita baca di beberapa lembar yang lewat. Ibn Abi Mulaikah mengatakan saya jumpai 30 sahabat Nabi SAW, dan seluruh mereka Fasaqtu Saqaqta Saqaqta An qalbihi wa qala inni lam Umaru Lam umaru Lam umar Inni lam umar An Angkuba an qulubina Angkuba an qulubina Wala asyakka Asyakka Wala asyakka Kutunahu Kutunahu يتشهد أليس يتشهد فإذا قيل له إنه منافق قال جهدا فكان صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا في أمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاقا نفاقا كثيرا نفاقا كثيرا منهم وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه نعم Dia kerana kufaidah dan muslim dari Nabi SAW dan dari orang munafik. Itu tiga. Inilah perbuatan khas orang munafik. Sehingga siapa saja di antara orang yang beriman yang ada pada tiga hal ini, maka ada padanya sifat orang munafik. Jika berbicara dusta, jika berjanji, menyelisih, jika diberi amanat, khianat. Dalam hati muslim, meskipun dia puasa, sholat, dan beranggapan kalau dia muslim. Dia tidak boleh kepada muslim dari Abdullah bin Amr. Dari Nabi SAW mengatakan empat sifat. Siapa yang empat hal ini ada pada dirinya, maka dia adalah munafik tulen. Dan siapa yang ada badannya satu cabang dari empat empat cabang nifaq ini, maka ada badannya satu cabang nifaq sampai dia meninggalkannya. Jika bicara dusta, jika memberi amanat khianat, jika membuat perjanjian, melanggar perjanjian, wa idza qasam mafajara, jika berdebat, maka dia langgar, berani bersumpah kalau itu miliknya padahal bukan, dan dia tahu kalau itu bukan miliknya, dan misalnya. Dan Nabi SAW awal pertama kali beliau mendoakan orang-orang atau mensolati jenazah orang-orang munafik dan mohonkan ampun untuk mereka. Sampai-sampai Allah melarang Nabi SAW untuk melakukan hal tersebut. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau solati jenazah satupun dari mereka orang-orang munafik. Wala taqum ala qabrih. Jangan engkau berdiri untuk mendoakan, berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan orang munafik. Coba kita lihat sejarah lain. Ala kabrihi di tafsir lain maknanya adalah ikut memakamkan atau ziarah kubur. Ayat ini turun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi jenazahnya Abdullah bin Ubay. Maka tidak boleh ziarah kubur orang munafik. Takum ala kuburhi dimaknai dengan dua, pertama memakamkannya, dengan kedua menjarai kuburnya. Ya, berdasarkan makna yang kedua, maka tidak boleh menjarai kubur orang munafik. Bagaimana tidak boleh memakamkan Cara orang munafik, harta mereka tetap terjaga. Nabi telah menghalalkan harta mereka, sebagaimana Nabi menghalalkan orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir, orang-orang kafir terang-terangan yang telah menampakkan bahwasanya dirinya orang beriman, bahkan menampakkan kekafiran bukan keimanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza qawlaha maka jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah menjaga dari gangguanku darah dan harta mereka dari dengan hak la ilaha illallah. Dan hisab mereka adalah Allah Subhanahu wa Taala. Dan tatkala Nabi berkata kepada Utsamah bin Zaid, apakah tahu apakah engkau membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Utsamah mengatakan, ya Nabi, orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah ta'awudzan dalam rangka melindungi diri, dalam rangka melindungi nyawanya dari tembakan pedang. Pak, maka Nabi katakan, kala tafakta angkalbi, apakah engkau telah membelah dadanya? Dan Nabi juga mengatakan, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk melubangi hati manusia dan membelah hati manusia untuk mengetahui apa isi hatinya. Artinya apa? Hukum dunia bilang hukum zahir. Apa yang nampak? Maka itulah yang menjadi dasar penilaian. Siapa yang menampakkan kebaikan, kita katakan dia adalah orang yang baik, meskipun dia di sisi Allah adalah orang yang maaf-maaf jelek. Dan siapa yang menampakkan kejelekan, maka kita katakan dia yang jelek, meskipun boleh jadi nasibnya di sisi Allah, tak ada yang di sisi Allah berbeda. Maka hadis ini halal taqta an qalbi, jika juga ini lakumah an angkuh an qulubinahnya. Ini hadis ini sering kali dilanggar oleh orang yang semangat dalam membantah orang yang menyimpang, sampai akhirnya membahas niat orang yang dibantah, membahas niat ahli bidah, membahas niat orang yang mukhalif yang dibantah, dibilang hatinya demikian, sebenarnya dia punya keinginan demikian. Ya boleh jadi, boleh jadi ini karena keteguhan terhadap agama, semangat, akhirnya sampai membahas hati, niat, keinginan, cita-cita orang yang dibantah, orang yang menyimpang yang dibantah. Pun boleh jadi itu karena kecemburuan, ini adalah orang yang tidak benar. Ketika seorang itu membantah perkataan orang lain, bantah perkataannya, bantah perkataannya, jangan bahas niatnya. Ini perkataannya, kalimat ini maknanya apa, ini sudah itu juga. Dan jangan membahas konsekuensi lazimil qaul. Dia mengatakan kalimat A, kemudian kita katakan kalimat A ini konsekuensinya adalah B, B konsekuensinya C, C konsekuensinya D. Maka kemudian dibahaslah, maka bukan hanya membahas kalimat A, namun bahas konsekuensi B, C, turunannya D, turunnya lagi E, turunannya lagi F, sampai maka panjang sekali bantahan untuk satu kalimat A. Kenapa? Karena bahas lazimul qaul. Karena membahas, bukan hanya membahas lazimul qaul. batang dengan perempuan untuk membolehkan pacaran. Untuk membolehkan pacaran membolehkan perzinahan. Untuk membolehkan perzinahan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan seterusnya. Dan sebutkan itu kau. Boleh jadi dia membolehkan jabat tangan karena kesembuhan ini dan itu. Nanti tidak setuju dengan pacaran, apalagi perzinahan. Tidak boleh dipaksakan. Kalau kamu membolehkan jabat tangan, tentu kamu membolehkan. Kalau kamu membolehkan ini, bolehkan. Berarti bolehkan itu, berarti bolehkan ini, berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti itu kekafiran. Dan dimulakan itu kau. Ya, cuma boleh dalam membantah boleh orang membantah jubil kaul dengan mengingatkan, memang bukan memaksakan. Perlu diingat kalau anda punya perkataan demikian, konsekuensinya demikian, dan ini adalah demikian. Dan saya berharap mudah-mudahan anda tidak punya pendapat demikian, yaitu lazimul qaul tersebut. Mudah-mudahan kita tidak punya tidak setuju dengan lazimul qaul tersebut, sehingga maksud dengan perkataan A anda adalah bukan B. Itu yang kami harapkan. Jangan memaksakan. Kalau anda punya pendapat ini, pasti anda berarti berpendapat B, pasti berarti berpendapat C, pasti. Tidak benar. Ya, untuk orang yang membuat bantahan dengan gaya semacam ini, kita katakan halas takota, anfalbih. Untuk orang yang membuat cara membantah dengan bentuk semacam ini, kita nasihatkan dengan kita ingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal takota anfalbih. Kau telah belah dadanya sehingga kau tahu ini hatinya dan kau tahu maksudnya. yang ini menyebabkan dia batalnya iman, ya maka berlakunya, maka berlaku padanya hukum zahir. Dia ucapkan kekafiran, maka dipanggil minta untuk tobat, tidak mau tobat, enggak. Tidaklah kemudian orang berlindung dengan kalimat syahadat dan sholat yang dia kerjakan untuk berkata semaunya dan berbuat semaunya. Namun berlaku bagaimana hukum kaum muslimin yang lain? Kaum muslimin juga mengucapkan kekafiran, kemurtadan, dipanggil minta tobat, enggak. Enggak sebagai orang murtad. Tapi ini kan juga orang munafik. Orang munafik kenapa? Demikian juga perbuatan orang munafik. Maka jika dia melakukan perbuatan dia membatalkan iman, dipanggil, ditutup, enggak dipun. Tapi sebenarnya adalah lain tahilu min hasyai'an illa bi amrin zahir. Ma'anahu padahal Nabi SAW mengetahui kemunafikan banyak dari orang-orang munafik. Dan di antara orang-orang munafik malam yakun ya'lamu nifaqahu. Ada orang-orang munafik yang Nabi tidak ketahui kemunafikannya. Jadi Nabi tidak mengetahui semua orang munafik, cuma Nabi mengetahui kathir, banyak dari orang-orang munafik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah, "Wamimman haulakum minal a'rabi munafiqun." Dan di antara orang-orang sekeliling kalian, minal a'rab, dari orang-orang Arab Badui, terdapat orang-orang munafik. "Wamin ahli Madinah," demikian juga di antara penduduk Madinah ada orang-orang munafik. "Maradu ala nifaq," mereka keterlaluan dalam memunafikan. "La ta'lamuhum nahnu na'lam," engkau tidak mengetahui mereka, kami nanti mengetahui mereka. "Sama hasibu mahatain," kami akan memberikan siksaan kepada mereka sebanyak dua kali. "Sumayyotuna ila adabin azim," kemudian mereka akan dikembalikan pada siksaan yang besar pada hari akhir nanti. Marudu di tafsir lain dikatakan istamaru, terus menerus. Hadis ini ayat ini sedikit dalil tentang adanya siksa kubur. Marotain itu dua kali, yang dimaksud dua kali adalah sekali di dunia dan sekali di alam kubur. Setelah itu itu menyebabkan ila adab dan azim. Dan akhirat, ini bicara akhirat. Maka Nabi tidak mengetahui semua orang munafik. Maka Nabi tidak mengetahui semua orang munafik, cuma Nabi mengetahui banyak dari orang munafik. Maka jika Nabi tidak mengetahui semua orang munafik, konsekuensinya apa? Ya, Nabi tidak mengetahui secara pasti semua orang Islam. Ya kan? Berarti Nabi tidak mengetahui secara pasti semua orang Islam di Madinah. Cuma mengetahui sebagian besar orang Islam. Ya. Karena ada yang abu-abuan. Ada yang Nabi ketahui pasti keislamannya, ada yang Nabi ketahui pasti kemunafikannya. Nah, yang ini sisanya yang abu-abu ini Nabi tidak tahu apakah mereka munafik atau tidak. Berarti ya Nabi tidak mengetahui apakah mereka benar-benar Islam atau tidak. Maka ini adalah bantahan untuk sikap sebagian orang. Sebagian orang memiliki sikap membuat kaidah bahasanya ahlu sunnah adalah orang-orang yang diketahui dikenal oleh si A. Siapa yang tidak dikenal oleh si A, maka dia bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah di daerah itu hanyalah orang-orang yang dikenal si B. Siapa yang tidak dikenal si B, maka ahlu sunnah. dipertanyakan minimal. Maka ahli sunnah di Jogja adalah orang-orang yang dikenal sama Ustaz A. Kok tidak dikenal sama Ustaz A? Ya, maka bukan ahli sunnah, minimal apa ahli sunnah hanya dipertanyakan. Ahli sunnah di daerah mana lagi? Maka adalah yang dikenal oleh Ustaz itu dan Ustaz ini. Tidak dikenal, maka bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Atau ahli sunnah yang dipertanyakan. Kita katakan, wong nabi saja. Tidak tahu semua orang munafik di kota Madinah. Nabi saja tidak tahu semua orang munafik di kota Madinah. Alias dengan bahasa lain, tapi tidak tahu semua orang yang Islamnya Islam yang tulen di kota Madinah. Nabi tidak tahu. Maka ustaznya ini ditempatkan demikian makam lebih tinggi. Lebih tinggi daripada Nabi. Diwajibkan untuk mengetahui semua orang yang benar-benar ahli sunnah. Makanya dulu dan menempatkan orang tersebut di atas posisinya Nabi SAW. Nabi saja tidak mengetahui semua orang yang benar-benar Islam di kota Madinah. Nah, ini dibuat faedah. Orang yang benar-benar tulen ahli sunnah hanyalah orang yang dikenal oleh Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Selain itu yang tidak dikenal oleh mereka-mereka, maka bukan ahli sunnah. Maka ini adalah kaidah yang batin. Dan dari batin yang kaidah ini adalah ayat yang baru saja kita baca. Wa kana man mata minhum sallallahu alaihi almuslimun, dan orang yang mati dari orang munafik maka disolatkan jenazahnya oleh kaum muslimin. Alladzi la ya'lamuna annahu munafik, yang tidak tahu kalau itu munafik. Sedangkan kaum muslimin yang tahu kalau itu munafik maka tidak akan mengertinya. Subhanallah, itu luar biasa. Tidak harus seragam, tidak harus seragam. Ada yang mensolati, ada yang mensolati. Yang setahunya munafik, tidak mensolati. Setahu dia tidak munafik, tidak mensolati. Tidak ada, tidak harus diseragamkan dan tidak ada kemudian tajrid, pencelaan habis-habisan karena tidak seragam dengan dia. Subhanallah, ini satu hal yang luar biasa. Kaidah penting dalam muamalah. Sebagian orang memiliki kaidah, kaidah yang baru. Maka menurut dia si Aisyah Muqtadi, maka semua orang harus menyetujui kalau si Aisyah Muqtadi dan disikapi dengan sikap Muqtadi. Harus setuju. Yang tidak setuju, Muqtadi juga ilmu. Menurut saya si itu hizbi, maka harus berteman dengan ulama sebagai seorang hizbi. Siapa yang tidak berpelakuan dia dengan pelakuan hizbi, maka dia juga hizbi. Ya, kaitan sebagai orang. Dan kaitan tersebut adalah kaitan yang fatir, bantahnya adalah perkataan. Jadi ini yang perlu saja kita baca. Gimana kita perasa tentang orang munafik? Yang tidak tahu kalau itu munafik, tentulah. Yang tahu tidak mensolati, tidak seragam. Maka demikian juga kita katakan, yang tahu kalau dia itu mustahil, ya silakan dia memperlakukannya sebagaimana perlakuan mustahil. Namun yang belum tahu merasa dia al-sunnah, dari sunnah, silakan kalau tidak memperlakukannya sebagaimana perlakuan mubtadi', 8 kali bid'ah. Karena menurut saya dia bukan mubtadi'. Sama persis dengan para sahabat. Menurut dia, dia bukan orang munafik. Saya tidak tahu kalau dia munafik. Sudah bukan? Maka menjikapinya, maka yang tidak tahu menjikapinya, itu mana sikap seorang muslim yang lainnya? Isolasi dan seterusnya. Dan nampaknya ya, berdasarkan keterangan beliau yang melakukan ajaran ini, Nabi SAW juga tidak mengatakan penyerah agama. Nabi SAW juga tidak mengatakan penyerah agama. Ada yang mati itu sudah fisik dan mulut ke mulut. Jangan sholat dulu, jangan sholat ya. Ingat-ingat, sampai tanpa yang lain. Jangan sholat ini, ya, apa ya? Namun semuanya berdasarkan ilmunya masing-masing. Tahunya ini munafik, ya tidak sholat. Yang lain tidak tahu kalau itu munafik. Yang lain tidak tahu kalau itu bukan munafik, tidak tahu kalau itu munafik, maka mensolatinya. Maka setelah ukurnya dengan ilmunya masing-masing, pengetahuannya masing-masing tentang satu orang dan kelompok. Demikian juga bisa dengan kelompok. Menurut sebagian orang, kelompok ini tidak masalah. Ya, maka dia mensikapi dengan sikap orang yang tidak bermasalah. Adapun orang lain menilai kelompok ini ada satu hal yang aneh padanya, ada hal-hal yang membahayakan, maka dia mengambil sikap waspada. Ya, tidak apa-apa, itulah kewajibannya, karena itulah pada diri dia ketahui. Maka tidak ada tentang agama tahzir. Pokoknya kalau sudah diberi fonis negatif, maka semua orang harus menerima. Kalau ini adalah fonis yang negatif, tidak boleh nanti fonis abu-abu, apalagi nanti fonis positif. Nah, masing-masing sesuai dengan ilmunya masing-masing. Mas Ali mengenal munafik telah bisa dimalih. Wa man mata minhum salah alil muslimun alladzina la ya'lamuna annahu munafiq. Wa kana Umar bin Umar, jika ada orang yang meninggal dunia, maka Umar tidak mau mensalati jenazah tersebut sampai Hudzaifah mensalatinya. Karena Hudzaifah qad alima telah mengetahui faqtan ya, atau ayat ini mungkin faqtan Allah munafiq. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, baik orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian dan mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, muhajirat yang berhijrah, maka ujilah mereka. Berikan ujian kepada mereka. Allahu a'lamu bi imanihim. Allah yang lebih tahu tentang keimanan mereka. Karena tugas kalian cuma menghukumi, memberikan vonis berdasarkan zahir saja. Apakah yang sudah difonis ini beriman, sudah beriman di Allah? Tidak. Allah a'lam bi imanihim. Allah lebih tahu. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kalian mengetahui sifat-sifat ilmu kalian, kalau dia dan perempuan yang beriman, maka janganlah kembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Maka Allah perintahkan untuk memberikan ujian kepada perempuan-perempuan ini di sini. Namun Allah katakan Allah a'lam bi imanihim, imanihinna, Allah yang mengetahui tentang keimanan mereka. Ikhwan, ayam bubu seandainya ada orang yang mengatakan semacam ini, tidak boleh dipertikahkan kecuali budak yang dipastikan hatinya ada iman, maka ucapan semacam ini sama lauki lalahum seandainya bagaimana ucapan bunuhlah kecuali orang-orang yang kalian mengetahui ada iman di dalam hatinya. Ini tidak ada. Jadi jawabannya tidak ada. Wahum dan kaum muslimin tidaklah diperintahkan untuk melubangi hati manusia, tidak pula membelah perut mereka. Maka jika kaum muslimin melihat ada seorang yang menampakkan iman, ada seorang budak yang menampakkan iman, maka boleh dimerdekakan. Dan pemilik budak perempuan tersebut ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah budaknya ini beriman? Yang dia maksudkan adalah iman lahiriah, yang dengannya dibedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir di dunia. Demikian pula orang yang punya nazar untuk memerdekakan budak, maka dia tidak punya keharusan untuk memerdekakan kecuali orang yang diyakini ada iman di dalam hatinya. Fa innahu la ya'lamu dzalika mutlaqan, karena dia tidaklah mengetahui hal tersebut sama sekali. Tapi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut sama sekali. Lihat saja inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi, yang merupakan makhluk yang paling berilmu, namun Allah berkata kepadanya, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ada orang-orang munafik yang tidak tahu dan kami tahu. Fa'ulaika, maka kepada mereka-mereka orang-orang munafik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fonis kepada mereka sebagaimana fonis Nabi untuk semua orang yang beriman. Seandainya dihadirkan terhadap Nabi jenazah salah seorang munafik, maka Nabi akan mensolati jenazahnya, dan Nabi juga tidak akan melarang mensolati jenazahnya, atau dan Nabi tidaklah terlarang untuk mensolati jenazah kecuali jenazah orang yang Nabi ketahui kalau dia munafik. Wa illa, jika Nabi diwajibkan untuk tidak mensolati semua jenazah, semua orang jenazah orang yang ada nifaq di hatinya, maka lazim atau sebaliknya berarti Nabi diperintahkan untuk melubangi hati manusia dan mengetahui rahasia hati manusia. Dan ini satu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh basyarun manusia. Maka yang dimaksudkan dengan memerdekakan budak yang beriman adalah beriman secara zahir. Aduh. Thank you. dari sana seperti oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala kasyafahum membeberkan kemunafikan orang munafik dengan surat Bara'ah, sehingga surat Bara'ah disebut surat fadhihah, surat yang mempermalukan, mempermalukan orang munafik, salat yang menelanjangi, menelanjangi orang munafik. Dengan Allah firmankan di surat At-Taubah, wa minhum sebagaimana catatan kaki, wa minhum man yaqul idzan li, wa minhum man yalmizuka fi sadaqah, wa minhum man ahadallah. Sahab, jadilah Nabi mengetahui kemunafikan banyak orang dari orang munafik yang Nabi tidak mengetahui kemunafikan mereka-mereka sebelum itu. Karena Nabi sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka dengan sifat-sifat alif ma'ana yang manusia mengetahui sifat-sifat tersebut. Bahkan nanti dan akan tapi bahkan nanti tidaklah manusia bisa memastikan bi anna bahwasanya memiliki sifat-sifat tersebut mengharuskan statusnya sebagai orang munafik. Meskipun sebagian mereka menyangka demikian dan sebagian lagi yakin. Maka ketika Allah telah menyebutkan ciri-ciri orang munafik di surah At-Taubah, di antara mereka ada yang demikian, di antara mereka ada orang yang demikian, maka gimana sikap sahabat? Untuk orang-orang yang diketahui mereka punya sifat ini, maka ya, mereka lupa sahabat tidak bisa menegaskan yang punya sifat ini pasti munafik. Ada yang punya sangkaan, jangan-jangan munafik. Yang lain, karena sudah mengetahui betul pribadi orang tersebut, ya, ya yakin kalau dia memang munafik sebagaimana yang Allah katakan. Maka sehingga tidaklah kemunafikan orang munafik itu makluman diketahui hingga jamaah oleh semua orang. Bikhilaf di hari itu berbeda dengan keadaan mereka tatkala Al-Qur'an turun. Walihada oleh karena itu maka tatkala turun surah Al-Qur'an maka semua orang munafik menyembunyikan kemunafikannya. Bahwa fakir dan kita lah tersisa kemungkinan bagi mereka untuk menampakkan kemunafikannya. Akhirnya kadang-kadang mereka sudah tidak lagi mungkin untuk menampakkan kemunafikan meskipun kadang-kadang. Yang ini satu hal yang mungkin mereka nampakkan sebelum turunnya surah Bara'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab, la ilaha illallahi al-munafiqun, jika orang-orang munafik itu tidak mau segera berhenti dari kemunafikannya, demikian juga orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, wal murjifun, dan orang yang menjadi biang kerok di kota Madinah. Murjifun adalah orang-orang yang menjadi biang kerok dalam pengertian menakut-nakuti orang beriman dengan orang kafir, awas untuk orang kafir, nanti kalian akan mati, terbantai, kalian kalah, takut-takuti. Itu murjifun. Lalu yang nakat bihim maknanya adalah lanusallitannaka alaih, maka kami akan berikan kekuasaan kepadamu wahai Muhammad untuk menghukum mereka, kemudian mereka tidak akan menjadi tetanggamu di hati kota Madinah illa qalila, kecuali sedikit. Kenapa? Karena mereka akan diusir. Maka mereka adalah orang-orang yang terlaknat, di mana saja mereka dijumpai kuhiru mereka akan ditangkap, wa qutilu taqtila, dan dibantai. menghadap orang-orang munafik, jika mereka menampakkan kemunafikan mereka, maka mereka akan diusir, ditangkap di mana saja mereka berada, kemudian dibunuh. Maka tatkala tubuh itu mereka diancam untuk dibunuh, jika menampakkan kemunafikan, maka mereka semua diberikan kemunafikan. Oleh karena itu para ulama, para ahli fikih berselisih pendapat tentang istintak menurut kritik, apakah orang munafik itu diminta untuk tobat atau tidak? Apakah orang munafik itu diminta untuk tobat atau tidak? Karena mereka itu kan bohong. Jangan-jangan mereka diminta untuk tobat mengatakan kami sudah bertobat, namun itu cuma bohong-bohongan. Pendapat pertama mengatakan yustafat, orang munafik yang keluar padanya ucapan kekafiran, ya tetap dipanggil dimintai pertobatan. Mangkot dari kaulah yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, di mana Nabi SAW menerima ala niyatahu, apa yang mereka nampak, dan Nabi terapkan perkara mereka kepada Allah. Maka ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini memberikan jawaban yuqallah. Maka jawaban terbantang untuk alasan ini adalah hadapan Nabi awalil amri, sikap Nabi kepada orang-orang munafik yang menerima alamiah mereka ya, dan menyerahkan urusannya kepada Allah ada di awal Islam, di awal-awal dakwah Nabi di Madinah. Namun setelah turun firman Allah di surah Al-Ahzab, aina ma tuqifu ukhidu wa qutilu taqtila, fa'alimu, maka orang-orang munafik tahu bahwa jika mereka menampakkan kemunafikan mereka, kama kanu yudhirunahu, sebagaimana dulu sebelum turunnya ayat ini mereka menampakkan kemunafikannya, kutilu, maka mereka akan bukan hanya kutilu namun kutilu, mereka akan benar-benar dibantai. Fakatamuhu, maka mereka semua menyebabkan kemunafikannya. Zindek itu sama dengan munafik, cuma lain bahasa. Zindek artinya dari bahasa Persia yang bisa diarahkan. Namun wa innama yaqtuluhum man yaqtuluhu, maka tetapi dibunuhlah orang munafik yang dibunuh kapan? Idza zahara minhu, jika diketahui kalau dia adalah sebenarnya orang yang menyembunyikan kemunafikan. Jika diketahui, maka siapa yang diketahui kemunafikannya maka dia dibunuh, tidak perlu dimintai tobat. Kalau ulama yang mengatakan tidak perlu dimintai tobat mengatakan walaupun dia mau taubat dulu, karena tobatnya tidak bisa dipastikan. Di anak boya tak ingin karena maksimal yang bisa dia, yang dia miliki, anu yudhiru maka na yudhiru, dia akan menampakkan kembali apa yang dulu dia nampakkan. Waktu karena yudhiru dan dulu dia menampakkan iman padahal munafik. Dan seandainya orang-orang zindik itu tobatnya diterima, maka tidak ada jalan untuk membunuh mereka. Padahal Al-Quran telah memberikan ancaman adanya hukum bunuh untuk orang-orang munafik. Maka ringkasnya sebenarnya disimpulkan oleh Syaikhul Islam bahasanya Nabi tidaklah layak terhindu min hasyai'an illa bi amrin dhahir. Di awal Islam Nabi memberikan kelonggaran untuk orang-orang munafik, namun setelah turun surat Al-Ahzab ayat 60 61, maka Nabi keras dengan orang munafik, siapa yang mengucapkan ucapan kekafiran dan batal iman ya, maka pedang yang bicara